Uchiha, Uchiha Damanula. Hari ini ku awali semua cerita, mulai dari cinta dan juga dunia tanpa ada sedikit pun ku rasa bersalah, tanpa ada sedikit pun ku rasakan gundah. Aku ingin terbang tinggi, melintas melewati semua penantian dan juga harapan. Ku rasakan indahnya hari-hariku, bebas lepas seperti yang aku mau. Ku nikmati waktuku tanpa rasa jenuh, berikan senyuman dari cinta. Dan di sini ku ada melengkapi semua dari hati ke cinta dan juga mereka. Cerah hariku, senang, tenang jiwaku bersamamu atau tanpa dirimu. Aku ingin terbang tinggi, melintas melewati semua penantian dan juga harapan. Rasakan indahnya hari-hariku, bebas lepas seperti yang aku mau. Ku nikmati waktuku tanpa rasa jenuh, berikan senyuman dari